Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 166. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Tiada seyogialah Anda menantang ini pada alam akhirat. Karena ia mempunyai bandingan yang dapat disaksikan pada alam dunia. Maka sesungguhnya dapat dilihat bahwa orang yang bersangatan padanya perasaan atau emosi. Lalu ia berpagi-pagi di atas api dan di atas pokok bambu yang melukakan tapak kaki. Ia tidak merasakan yang demikian, karena bersangatan kekerasan apa yang dalam hatinya. Anda dapat melihat orang-orang yang sangat marah, yang dikuasai atasnya oleh kemarahan dalam peperangan, lalu ia terkena luka-luka parah. Dan ia tidak merasakan dengan luka-luka itu seketika, karena marah itu api dalam hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marah itu adalah sepotong dari api. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id. Terbakarnya hati itu lebih berat daripada terbakarnya kulit. Dan yang lebih keras itu membatalkan perasaan dengan yang lebih lemah, sebagaimana Anda melihatnya. Maka tidaklah kebinasaan dari api dan pedang itu selain dari segi bahwa kebinasaan itu menceraikan di antara dua bagian. Yang satu daripadanya terikat dengan yang lain, dengan ikatan susunan yang memungkinkan pada tubuh. Maka yang menceraikan di antara hati dan yang dicintainya, yang mengikatkannya dengan ikatan susunan adalah lebih sangat kokoh dari susunan tubuh. Maka dia itu lebih sangat memedihkan. Jikalau Anda termasuk orang-orang yang mempunyai mata hati dan mempunyai hati. Dan tiadalah jauh dari kebenaran bahwa tiada akan diketahui oleh orang yang tiada mempunyai hati akan bersangatannya peti ini. Dan dipandangnya leceh dibandingkan kepada kepedihan tubuh. Maka anak kecil, jikalau disuruh memilih di antara pedihnya tidak dibolehkan main bola dan main tongkat permainan. Dengan pedihnya tidak diberikan pangkat atau sultan atau raja. Niscaya ia tidak sekali-kali merasa pedihnya tidak diberikan pangkat sultan itu. Dan ia tidak menghitung yang demikian itu suatu kepedihan. Anak kecil itu akan mengatakan, lari di lapangan beserta tongkat permainan itu lebih aku cintai daripada 1000 tempat tidur sultan serta duduk di atasnya. Bahkan orang yang dikerasi oleh nafsu syahwat perut, jikalau disuruh memilih di antara bubur masak daging dan roti manis, dengan perbuatan baik yang memasakkan musuh dan menyenangkan teman, niscaya ia akan memilih bubur dan roti manis. Ini semuanya adalah karena tidak adanya arti yang menjadi kemegahan itu disukai dengan adanya. Dan adanya arti itu dengan adanya menjadilah makanan itu enak. Dan yang demikian itu adalah bagi orang yang diperbudak oleh sifat-sifat binatang ternak dan binatang buas. Dan tidak menampak padanya sifat-sifat malaikat yang tidak disesuaikannya dan tidak dirasakan enaknya kepada kedekatan dengan Tuhan semesta alam. Dan tidak menyakitkannya selain oleh kejauhan dan kedindingan, sebagaimana rasa itu tidak ada kecuali pada lidah, dan mendengar itu kecuali pada telinga. Maka tiadalah sifat ini selain pada hati. Maka siapa yang tiada mempunyai hati, niscaya tidak ada baginya perasaan ini. Sebagaimana orang yang tiada mempunyai pendengaran dan penglihatan, niscaya tidak ada baginya keenakan nyanyian, bagus rupa, dan warna. Dan tidaklah semua manusia itu mempunyai hati. Jikalau ada, niscaya tidaklah benar firman Allah Ta'ala. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbu. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati. Surat Qaf ayat 37. Tuhan menjadikan orang yang tiada memperoleh pengajaran dengan Al-Quran itu orang yang tiada mempunyai hati. Aku tidak maksudkan dengan hati ini yang dilingkungi oleh tulang dada. Akan tetapi aku maksudkan ialah rahasia yang menjadi sebagian dari alam keadaan, yaitu daging, yang dia itu dari alam makhluk adalah arasnya, dan dada itu kursinya, dan anggota-anggota badan lain ini alamnya dan kerajaannya, dan kemuliaan Allah semua makhluk dan urusan. Akan tetapi rahasia tersebut yang difirmankan oleh Allah Ta'ala padanya. Qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, katakanlah, ruh atau nyawa itu termasuk urusan Tuhanku. Surat Al-Isra ayat 85. Itulah amir dan raja. Karena di antara alam urusan dan alam makhluk itu ada tartibnya. Dan alam urusan itu amir atas alam makhluk. Itulah yang sangat halus. Yang apabila ia baik, niscaya baiklah karena tubuh lainnya. Dan barang siapa mengenalnya, maka ia mengenal dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Dan ketika itu, hamba akan mencium permulaan keharuman bau, arti yang terlipat di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Nabi Adam itu atas rupanya. Hadis ini baru diterangkan di atas. Allah memandang dengan penuh rahmat atau kasih sayang kepada mereka yang membawa hadis di atas menurut zahiriyah kata-katanya, dan kepada mereka yang menyimpang pada jalan pentaklilannya. Walaupun rahmatnya bagi orang-orang yang membawa menurut kata-katanya itu lebih banyak daripada rahmatnya bagi orang-orang yang menyimpang pada pentaklilan. Karena rahmat itu adalah di atas kadar musibah atau malapetaka. Dan musibah mereka itu lebih banyak. Walaupun mereka itu berkongsi pada musibahnya tidak memperoleh dari hakikat urusan itu. Hakikat itu karunia Allah. yang dianugerahkannya akan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu mempunyai anugerah yang maha besar, yaitu hikmahnya, yang ditentukannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahkan hikmah, maka sesungguhnya ia telah dianugerahkan banyak kebajikan. Marilah, sekarang kita kembali kepada maksud. Maka sesungguhnya kami telah melepaskan tali dan memanjangkan nafas mengenai urusan yang lebih tinggi daripada ilmu muamalah yang kami maksudkan pada kitab ini. Telah menampak bahwa tingkat kebinasaan itu tidaklah selain bagi orang-orang yang bodoh yang mendustakan. Kesaksian yang demikian itu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk di bawah hinggaan. Maka karena itulah kami tidak membentangkannya. Tingkat kedua, tingkat orang-orang yang diazabkan. Dan ini adalah tingkat orang yang menghiasi dirinya dengan pokok iman. Akan tetapi, dia teledor pada pelaksanaan menurut yang dikendaki oleh iman. Kemudian ialah tauhid, yaitu bahwa tiada disembah selain Allah. Dan siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka ia telah mengambil Tuhannya itu hawa nafsunya. Ia bertauhid dengan lidahnya, tidak dengan hakikat yang sebenarnya. Bahkan arti perkataan Anda, La ilaha illallah, atau tiada Tuhan yang disembah selain Allah, itu arti firman-Nya Allah Ta'ala. Qulillallahu. Qulillaha thumma darhum fi qawdihim ya'abun. Artinya, katakanlah, yang menurunkan itu Allah. Kemudian, biarkanlah mereka bermain-main dengan percakapan kosongnya. Surat Al-An'am ayat 9. Yaitu bahwa engkau biarkan dengan keseluruhan selain Allah. Dan arti firman Allah Ta'ala, Rabbunallahu thummas taqomu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu Allah, kemudian mereka itu berpendirian teguh. Surat Fusilat ayat 30. Tatkala adalah jalan lurus yang tidak menyempurnakan tauhid selain dengan teguh pendirian atau al-istiqomah kepadanya itu lebih halus dari rambut yang lebih dan lebih tajam dari pedang. Seperti jalan yang disifatkan di akhirat, maka senantiasalah manusia mereng dari al-istiqomah, walaupun pada urusan yang mudah. Karena manusia itu tiada terlepas daripada mengikuti hawa nafsu, walaupun pada perbuatan yang sedikit. Dan itu mencederakan pada sempurnanya tauhid menurut kadar merengnya dari jalan yang lurus. Maka yang demikian itu sudah pasti menghendaki kekurangan pada tingkat-tingkat kedekatan. Dan bersama tiap-tiap kekurangan itu, dua api neraka. Api neraka perpisahan bagi kesempurnaan itu, yang hilang disebabkan kekurangan, dan api neraka jahanam, sebagaimana disifatkan oleh Al-Quran. Maka adalah tiap-tiap orang yang miring dari jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim itu diajarkan dua kali dari dua segi. Akan tetapi beratnya azab itu dan ringannya serta berlebih kurangnya adalah menurut panjangnya waktu. Sesungguhnya yang demikian itu disebabkan dua keadaan. Pertama, kuat iman dan lemahnya. Kedua, banyak menuruti hawa nafsu dan sedikitnya. Dan karena manusia pada banyak hal tidak terlepas dari salah satu dari dua keadaan tadi. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajjil lazina taqaw fanadhurud zalimina fiha jissiha. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhanmu yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian, kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya dari kejahatan, dan kami biarkan orang-orang yang bersalah berlutut di dalamnya. Surat Maryam ayat 71-72. Orang-orang salaf yang takut mengatakan, sesungguhnya ketakutan kami ialah karena kami yakin bahwa kami akan masuk neraka, dan kami ragu pada kelepasan dari neraka itu. Dan karena yang diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, hadis yang menerangkan mengenai orang yang keluar dari neraka sesudah 1000 tahun. Dan ia berseru, ya Hanan, ya Manan, hai yang maha penyayang, hai yang maha pemberi nikmat. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dari Abu Yu'la dari Anas. Al-Hasan mengatakan, kiranya aku ini laki-laki tersebut. Ketahuilah kiranya bahwa pada hadis-hadis ada yang menunjukkan bahwa orang yang penghabisan keluar dari neraka ialah sesudah 7000 tahun. Dan perselisihan tentang lamanya masa itu adalah di antara sekejap saja dan 7000 tahun itu. Sehingga sebagian mereka kadang-kadang boleh saja dalam neraka seperti kilat yang menyambar. Dan tiada baginya perhentian dalam neraka. Dan di antara sekejap mata dan 7000 tahun itu tingkat-tingkat yang berlebih kurang. Dari sehari, seminggu, sebulan, dan masa-masa lainnya. Dan bahwa perbedaan tentang kerasnya azab itu tiada berkesudahan bagi yang setinggi-tingginya. Dan yang sekurang-kurangnya ialah pengazaban dengan perdebatan pada al-hisab atau perhitungan amal. Sebagaimana raja kadang-kadang menghukum atau mengazab sebagian orang-orang yang teledor pada pekerjaan dengan perdebatan pada perhitungan. Kemudian raja itu memaafkannya. Kadang-kadang ia memukul dengan cemeti dan kadang-kadang diazabkannya dengan macam yang lain dari azab itu. Dan berlaku kepada azab itu perbedaan ketiga pada bukan masa dan beratnya, yaitu perbedaan macamnya. Karena tiadalah orang yang disiksa dengan mengambil hartanya saja seperti orang yang disiksa dengan mengambil harta membunuh anak-anak, mengambil istrinya, menyiksa kaum familinya, memukul, memotong lidah, tangan, hidung, telinga, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini ada pada azab akhirat, yang dibuktikan dalil-dalil agama yang meyakinkan. Dan itu adalah menurut perbedaan kuatnya iman dan lemahnya, banyaknya taat dan sedikitnya, banyaknya kejahatan dan sedikitnya. Adapun beratnya azab, maka dengan sebab beratnya keburukan perbuatan-perbuatan jahat dan banyaknya, adapun banyaknya azab, maka dengan banyaknya kejahatan itu. Dan perbedaan macam-macamnya adalah dengan perbedaan macam-macam kejahatan. Dan sesungguhnya telah terbukalah ini bagi orang-orang yang mempunyai hati serta kesaksian-kesaksian Al-Quran dengan nur iman. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Wama rabbuka bidzallamil lil 'abid. Artinya, dan Tuhan engkau tiada berbuat sewenang-wenang atas hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46. Dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Al-yawma tujzau kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu, setiap diri menerima balasan menurut yang diusahakannya. Surat Al-Mu'min ayat 17. Dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Surat An-Najm ayat 39. Dan dengan firman Allah Ta'ala, Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan jahat seberat atom akan dilihatnya. Surat Al-Zilzal ayat 7-8. Dan lain-lain dalil yang disebut pada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari adanya siksa dan pahala sebagai balasan dari amal perbuatan. Semua itu dengan adil, tiada sewenang-wenang padanya. Segi kemaafannya dan kerahmatannya adalah lebih kuat. Karena Allah Ta'ala berfirman, menurut yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Sabakot rahmati ghadabi. Artinya, mendahului rahmatku akan kemarahanku. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Allah Ta'ala berfirman, Wa in taku hasanatai yudha'ifha wa yu'ti miladunhu ajran adima. Artinya, meskipun perbuatan baik itu sebesar atom, akan dilipat gandakan oleh Allah juga, dan akan diberinya pahala yang besar dari sisinya. Surat An-Nisa ayat 40. Jadi, hal keadaan ini keseluruhan, dari ikatan tingkat dan pangkat, dengan perbuatan baik dan buruk, diketahui dengan dalil agama yang meyakinkan, dan nur ma'rifah. Adapun penguraiannya, maka tidak diketahui selain dengan berat sangkaan. Dan pegangannya adalah zahiriyah, hadis-hadis, dan macam rekaan itu diambil pemahamannya dari nur mata hati dengan jalan mengambil ibarat. Maka di sini kami mengatakan bahwa setiap orang yang mengkokohkan pokok iman, menjauhkan semua dosa besar, dan berbuat dengan baik semua yang fardu atau yang wajib pada agama, yakni rukun lima, dan tidak ada daripadanya perbuatannya selain dosa-dosa kecil yang berpisah-pisah, yang tidak selalu dikerjakannya, maka serupalah bahwa azabnya itu ialah perdebatan atau munakosa saja pada perhitungan amal. Maka apabila ia dilakukan perhitungan amal atau al-hisab, niscaya kuatlah perbuatan kebaikannya di atas kejahatannya. Karena tersebut pada hadis-hadis bahwa sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan itu menjadi kafarah atau penutup dosa bagi di antara ibadah-ibadah fardu tersebut. Dan seperti itu juga menjauhkan dosa-dosa besar dengan hukum nas Al-Quran, menjadikan kafaroh bagi dosa-dosa kecil. Dan sekurang-kurang tingkat pada kafaroh itu ialah tertolak azab, jikalau tidak tertolak al-hisab. Dan setiap orang yang ini keadaannya, maka beratlah timbangan amalnya. Maka seyogialah ia sesudah nyata berat pada timbangan amal dan sesudah selesai dari al-hisab berada dalam kehidupan yang menyenangkan atau isyah rodiyah. Ya, hubungannya dengan orang-orang kanan atau ashabul yamin atau dengan orang-orang al-muqarrabin dan tempatnya adalah dalam surga Aden atau dalam surga Firdaus yang tertinggi. Maka seperti itu juga, ia mengikuti akan segala jenis iman, karena iman itu dua macam. Iman taklid, atau iman ikut-ikutan. Seperti iman orang awam. Mereka membenarkan apa yang didengarnya dan mereka terus-menerus di atas yang demikian. Dan iman kasafi atau iman yang tersingkap hijabnya, yang berhasil dengan terbuka dada dengan nur Allah, sehingga tersingkap pada wujud seluruhnya menurut apa adanya. Lalu jelaslah bahwa semua itu kepada Allah kembalinya dan kesudahannya, karena tidak ada pada wujud selain Allah Ta'ala sifat-sifatnya dan apalnya. Maka yang jenis ini ialah orang-orang al-muqarrabin yang bertempat tinggal di surga Al-Firdaus yang tertinggi, dan mereka adalah sangat dekat dengan Tuhan yang maha tinggi. Mereka juga terdiri dari beberapa jenis, sebagiannya yang mendahului atau astabiqun, dan sebagiannya ialah orang-orang yang kurang dari mereka. Berlebih kurangnya mereka adalah menurut berlebih kurangnya ma'rifah mereka kepada Allah Ta'ala. Dan tingkat orang-orang arifin pada mengenal Allah Ta'ala itu tiada terhingga. Karena mengetahui hakikat keagungan Allah itu tidak mungkin. Lautan ma'rifah itu tidak berpantai dan dalam sekali. Sesungguhnya menyelam padanya pada penyelam menurut kadar kemampuan mereka dan menurut kadar yang telah mendahului bagi mereka daripada Allah Ta'ala pada azali. Maka jalan kepada Allah Ta'ala tiada berkesudahan bagi tempat-tempatnya. Maka orang-orang yang menjalani jalan Allah itu tiada berkesudahan derajat mereka. Adapun orang mukmin yang beriman dengan iman taklidi itu adalah termasuk ashabul yamin. Tingkat mereka adalah kurang dari tinggal al-muqarrabin. Dan mereka juga di atas beberapa tingkat. Maka yang tertinggi dari tingkat ashabul yamin itu mendekati tingkatnya seorang tingkat yang terendah dari tingkat-tingkat al-muqarrabin. Inilah keadaan orang yang menjauhi semua dosa besar dan mengerjakan yang fardu semuanya. Yakni rukun yang lima, yaitu mengucapkan kalimat syahadah dengan lisan, salat, zakat, puasa, dan haji. Adapun orang yang mengerjakan satu dosa besar atau dosa-dosa besar atau mengabaikan sebagian rukun Islam, maka jikalau ia bertaubat dengan taubat nasuha atau taubat benar-benar yang tidak akan dikerjakan lagi dosa itu, sebelum mendekati ajal, niscaya ia dihubungkan dengan orang yang tiada mengerjakan dosa. Karena orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Dan kain yang dicucikan itu adalah seperti kain yang tiada kotor sekali-kali. Dan kalau ia mati sebelum tobat, maka ini keadaan yang berbahaya ketika mati. Karena kadang-kadang matinya itu di atas kekekalan dosa, menjadi sebab bagi terguncangnya keimanan. Lalu berkesudahan baginya dengan su'ul khatimah atau buruk. Bagi bila imannya itu iman taklidi. Karena taklid, walaupun yakin, maka taklid itu dapat terlepas dengan sedikit keraguan dan khayalan. Dan orang arif yang bermata hati itu amat jauh untuk ditakuti kepadanya akan su'ul khatimah.